Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jami'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal aqibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, alhamdulillah saat menika kita sami pinaringan pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saged sareng-sareng sami nempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi amben kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Nasehat menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila mithali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara masalah setunggalipun bentuk pengenalan saking Allah ingkang dipun bikak kangge kula panjenengan ingkang kathah-kathah arupi kawontenan ingkang dipun remenaken. Ngantos-ngantos kawontenan menika secara hitung-hitungan wadhat enten penurunan amal. Menika sejatosipun boten perlu dipun rekang. Kranten napa ingkang sampun dipun dugiaken Allah dumateng kula panjenengan. arupi kawontenan kala wau jatosipun menika bentuk kanugrahan ingkang agung ingkang arupi uluran pengenalan saking Allah. Terus mboten sebanding menawi kita bandingaken kalian amal ingkang kita angen-angenaken. Contohipun menawi kula panjenengan dipun paringi sakit upaminipun lajeng wonten ing salebetipun sakit menika kathah sanget perkawis-perkawis ingkang dados sababipun gagalipun pinten-pinten rencana, termasuk rencana apik, termasuk rencana amal, termasuk rencana tumindak-tumindak ingkang dipun perintahaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ananging salebetipun kegagalan menika wonten setunggalipun hikmah ingkang ageng arupi pemaksaan dumateng nafsu kula panjenengan nampi sifat keperkasaanipun Allah, sehingga menawi kita saged ngolah rasa manah kula panjenengan dhateng suasana ingkang mekaten, justru menika dados dalanipun kula panjenengan langkung keparet dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, "Idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf, fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk." Lamun Allah taala wis buka kanggo sliramu ing suwiji cara wijhatan ing suwiji cara minat ta'aruf saking pengenalan, fala tubali mongko aja ngemerduli sapa sira ma'aha sertane cara mau. In kola senajan setitik apa amal ka amal sira. Mugo fa innahu ma fataha halaka illa wa huwa yuridu an yata'arofa ilaika. Mergo cara pengenalan sing wis dipilih Allah, sing wis dibuka mau iku sejatine Allah ngersakno. Allah ngersakno supaya seliramu luwih kenal maneh marang Allah Subhanahu wa taala. Mergo lek kowe kepengin keparek marang Allah nganggo caramu iku ora sebanding. Alam ta'lam ana ta ora ngerti sapa sira? Anak ta'arufa sak temene pengenalan wa ya ta'aruf iku muridi. Anak ta'arufa sak temene pengenalan kuwi dua yo ta'aruf iku muridihu utawi mauridihu utawi nggon tekane ta'aruf iku alaika ing atase sira. Dese sekali Allah pun ngersakno pengenalan niku banjen sampean kudu kenal liwat carane Allah niku wau, mboten liwat ngamal sampean. Pengenalan sing liwat carane Allah niku panjenengan pun dipilih Allah sing paling tepat kangge sampean. Katimbang mungkin pendekatan panjenengan dumateng Allah sing nganggo cara sampean. Wal a'malu taibira-pira amal anta kang utawi sira iku muhdiha ngaturaken ing amal ilahi maring Allah. Wal a'malu taibira-pira ngamal iku anta utawi sira iku muhdiha kang aturaken amal ilahi maring Allah. Lek ngamal sing mbok angen-angen iku posisine kan siliramu pengen ngaturno ngamal. Tapi lek bentuk lara, bentuk gagal, bentuk gadlok, bentuk dipaksa, itu kan sangka Allah marang siliramu. Iku siji ping pindhone nek sing teko niku kersane Allah, niku murni di luar kehendak panjenengan. Tapi lek perkara sing sampean di dalan kenal teng Allah niku campur kalih kepinginan lan campur kalih rancangan panjenengan, berarti lak sampean mboten nampa saking Allah, tapi sampean sing pengin mara dhateng Allah nganggo cara sampean. Apa bandingane? Fa aina mongko ana ing endi bandingan mau tawi barang Duhi kang ngaturaken sapa sira ing ma ilahi maring Allah mimma tinimbang saking pengenalan saking perkara buakan utawi Allah iku muridu kang nekaken ing ma alaika ing atase sira. Bandingna to. Antarane perkara sing mbok aturna Allah karo perkara sing sangka Allah diparingna awakmu karo rega. Lha banget. Barang sing tukul saking panjenengan kali barang sing dumugi saking Allah. Kira-kira kata pundi cara nilai nilai derajat. Ya semacam mungkin saking wong saking bendoro niku namung rupa kertas sak suwek ibaratnya ngene. Tapi wong niku saking rika niku larang regane. Senajan cara angen-angen sampean wong sampean nomae bisa mawon. Duwene sampean paling pol wane kebo sapi 5 rakit terus sampean gawa gruduk-gruduk diaturne Gustur ngono. Upamane niku rumangsane sampean sapi 5 rakit niku wis paling top to nggih. Umpamane duwe sampean paling puncak niku. Gruduk-gruduk hadiah penghormatan untuk sinten Gustur. Niku dibanding kali jawe Gustur sak kecap liwat bupati, liwat sinten gubernur, liwat bakal mungkin liwat orang khusus e Gustur. Niku sik larang jauh sak kecap e Gustur niku. Gila ge. Jadi takdir Allah sing namung sak kecap jek lara, ngoten njenengan lara. Kali ngamal sampeyan gumetu sampai pirang-pirang tahun getu. Sing akhire ya lara sakjane mergo gumetu ibadah kan terus lara ngoten ge. Sing siji niki ya sampai lara, sing siji dadakan lara. Ini sing siji peparing saking Allah, sing getu sampean pirang-pirang kene karep sampean iki. Niki cara cepet-cepetan melayu niku sik cepet jeneng saking Allah Subhanahu wa taala. Mulane seringkali kula panjenengan kali Allah niku dipres, ditekan, dienggokno perkara sing ora cocok kali angen-angen sampean niku jane bendang lungguh. Lungguh teng pundi? Lungguh di dalam keperkasaan Allah. Berarti langsung nek pun ngoten niku langsung sampean selengke ngoten niku pun dadi kawula. Niku pun mboten duwe karep. Tapi lek sik nganggo hitung-hitungan sampean, aku tak salat 1000 rakaat. Aku tak wiridan ping 10.000 niku lek sik sik rancangan sik kira-kira golek wektu sing tepak ngenteni ngandani bojone apa dadi ganggu lek niku ganggu. Ganggu. Terus jenengan mboten mampu maksa wong liya. Tapi lek sampean lara ngoten wong liya katut kepeksa sampean. Kalau wong liya jeneng meksa sampean kan mboten iso lek sampean lara. Iya lho Mas, nek yo lara ngene. Ya sampean malah iso meksa wong. Tapi lek sampean waras genten sampean dipeksa wong. Lek ngono wong waras mek wong lara niku kuat pundi? Lha. Wis ndi? Wong lara karo wong waras dalam posisi kados ngoten niku wau kuat pundi? Kuat wong lara wong sampean lek waras gak iso meksa bojone. Iya nggih. Sampeyan nek waras lho meksa bojone mawon kon nunggoni ngono ora gelem. Bu aku tunggu nono. Ora iso bojone dipaksa ngoten niku. Ya metu cerewete nggih ta. Tapi lek sampean lara justru kuat sampean meksa bojone. Lah itu namanya ketika sampean sakit itu dijatani sifatnya Allah berupa Asma Al-Qahhar. Zat yang maha memaksa. Zat yang maha perkasa, Al-Jabbar zat yang maha memaksa. Senajan secara fisik dengan lebih lemah lagi. Tapi nalika sampean ketok waras, jujur sampean tumindak, ngoyo, berpikir, ngerancang, iya bisa nek bojoku kena tak peksa, kalunge tak dol. Wah niku nek ngerancang suwi, kadang ngerayune ya suwi mboten dadi-dadi gitu ya. Ya malah merengut dhisik. Muka nolong sampai sabuan tidur anu gitu. Nek waras lah ngerti tak gitu. Tapi nek sampean lara arep bayar teng rumah sakit gak duit-duit lah. Tak mau lebih lolos duit-duit. Jadi nulis ngene sampean gak usah mikir. kalungku tak boleh di ngobat no sampean. Lah malah iso meksa malah. Iya Bapak. Bandingkan coba antara ini baru soal memaksa istri saja. Gambaran istri itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Baru untuk memaksa istri saja, kalau melalui rancangan dan amal kita, itu ternyata banyak gagal. Tapi justru kalau melalui sakit yang dikirimkan Allah kepada kita, sifat koharnya Allah, sifat jabarnya Allah melalui sakit itu tadi, itu bisa muncul di hadapan istri panjenengan. Begitu pula terhadap nafsu, yang juga komponen diri kita yang paling dekat. Itu kalau kita paksa dengan latihan dan menu kita, mungkin nafsu itu gak taluk-taluk. Tapi langsung kalau kita paksa, cegat, bangkrut. Ini nafsu itu harus kepaksa dengan sendirinya. Jenengan nyekel duit akeh dalam keadaan longgar, kon ngempet malam minggu ora ndelok apa sakaran dhewe. Malam minggu melok pengajian ana angel ora karuan ngene iki. Nek jadwale pas malam minggu kok mesti serabak sepi. Tapi ada malam minggu kok ora ana, mergo longgar. Ngoten. Coba nek sing pas mepet ra duit-duit blas. Ora duit-duit blas. Arep melok malam mingguan orang duit-duit alah di bangku pisinan dan duit-duit melok ngaji aja lho. Jadi di melok ngaji ini kira-kira pas orang duit-duit ini Allah ini namanya pengenalan dari Allah. Milok wonten ing akhir pengaosan ingkang sampun wonten setunggalipun riwayat bila Allah subhanahu wa ta'ala maring wahyu dumateng sebagian nabi dawuhipun Allah ngeten anzaltu fi abdi bala'i fada'ani fama tautuhu bil ijabati fasyakani fakuntu abdi kaifa arhamuka min syai'in bihi arhamuka ingsun paring galak nurunaken balak marang kawula ingsun Allah banjur kawula mau donga marang ingsun donga njaluk supaya diparingi jalan waras tapi famatul tuh bil ijabah famatul tu mongko ngendri-ngendri sapa ingsun matola niku semoyo terus ngosek niku jenenge matola ngendri-ngendri sapa ingsun hu ing abdi dijabati kelawan ijabah. Oleh ku ngijabahi tak olor-olor gak tak weh-weh no. Akhirnya fasakani mongko wadul. Sopo kawula mau ning ingsun. Wadul Rasulullah terus individu kula kok sakit terus ngeten. Napa panjenengan boten welas nek kula sakit terus ngeten. Terus Allah dawuh fakultu abdi yo kawula ingsun kaya kaya apa? Arhamuka melasi sapa ingsun min sae'in saking perkara sing bihi kelawan sae' mau arhamuka melasi sapa ingsun kae sira iku piye ta wong lara sing tak tekakno kuwi dalane welasku supaya kowe munggah derajat supaya kowe keparek marang aku lha kok malah larane mbok kon ngilangi kuwi padha karo ngilangi kawelasanku ngerti lho nggih. Jawab kue tak prekes, tak rangkul. Kata ibaratnya gua ngomong ini. Kue tak prekes, tak rangkul. Ini kalau aku kangen kue. Jawab malah oleh kumulah ngerangkul. Bukan ngecul. Ini kenapa tuh karo? Ngelepas kasih sayangku. Itu ya iya. Ya jangan lupa. Tomponan kan di legani hati. Apapun yang diparingi Allah. Boleh nak, boleh nak. Itu semua adalah saluran rahmat. Karena Allah itu selalu mengenalkan dirinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wonten hadis sanes ingkang dipun riwayataken dening sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allah tabaraka wa ta'ala, idza ibtalaitu 'abdil mu'min falam yaskuni ila awwatin ansabtuhu min iqali wa abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa yasta'niful amal. Idza ibtalaitu tetkalane nguji sapa ingsun maringi bilai sapa ingsun abdi ing kawula ingsun al mukmina kang mukmin kawula ku sing mukmin ibadah ngetu ngetu tenan tak paringi balak lara falam yasku moko ora madulaken sapa kawula mau ni ing ingsun diwadruna ila wadin maring pira-pira wong sing miliki ila wadin maring wong sing dimiliki ya biasane wong lara niku lak kata sing miliki to ya terus waduh iya ngene iki terus susah isine aku ngene iki bojone wis iso melok latihan, malah gak iso latihan, ini kudu mesti nanti iso melok ngatur masjid, malah gak iso ngatur masjid. Boh iki kok iso meniki, wadul-wadul. Itu lho, ini antara wong wadul karo wong ngabari gitu lho. Lek wong ngabari niku anu ya lara. Siji karo yo apa kok lara ngene iki, terus siji lagi. Nyambatno karo wong cerita. Niku bahasane sok padha ning nadane bahasa mboten padha. Lah wong sing mboten wadul ning namung cerita tok. Ngene aku ngene iki jene piye wis wayahe. Dadi wis ati-ati, dadi wis wayahe tiba tiba. Iki wis kok apa? Tapi biasa tegas mboten-mboten kok. Yo apa dungkul malah ngene anu lho wis sing oleh sing urus pengajian sapa anu. Iki lho wong wadul ngoten lho iki. Jadi lek enek wong diparingi lara karo Gusti Allah kok ora wadul karo wong sing tilik-tilik. Niku dawuh Allah ansatuhu min iqali. Wong kuwi bakal tak lepas, tak utuli saka tali sing mengikat dheweke. Niku sakdurunge mungkin dhek nduwe tali-tali sing nyrimpet jiret lakone. Ya ngerti lho nggih, nalika waras duwe persoalan-persoalan sing nyrimpet jiret lakon lan kelancaran uripe. Mungkin arep budal jamaah gak iso jamaah, budal ngaji gak iso ngaji. Sak durunge lara biyen ngono lho ya. Lara pancen nek sigret. Sigret napa? Mungkin dagingnya daging campur haram, jadi tidak ibadah ora pantas. Mungkin getihnya getih campur sibhat, tidak ibadah ora patek iso sip. Cara mobil ngono bensinnya bensin campur sing kok ana campurane lengo gas iki gampang nyerdet. Iku jenenge ipal, tali sing nyrimpet lakone apik. Nah, nek wis ngono piye? Diuculi kali Allah wa abdaltu lan ganti sapa ingsun hu ing abdi tak ganti lahman ing daging khairon kang luwih bagus min lahmi tinimbang saking daginge sing lawas. Karena asale ora tau lara panas, ndelok karo bisa paring lara panas. Niku kaya-kaya ngresiki daging. Wa daman lan getih, khairon kang luwe bagus min dami saking getihe sing lawas. Mergo nalika ijik waras pian getihe kecampuran miso, kecampuran ngresula, wadhab. Lah ben sesaiki lara malih kelingan wong bar melok ngaji fikam. Dadi lara ya terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngadege, metu dikire. Malih napa detak jantungnya niku campur kalih asmane Allah. Malah getihe niki getih anyar. Getih sing wis mambu dikir. Lah niki cicik waras pian getih campur norno. Lah lek pun ngoten waya stakni pulan banjur bisa ngawiti sapa abdi al amala ing amal anyar sing apik. Nah, itu hikmah sampeyan. Hikmah sampeyan. Rasa lara sing diparingi Allah niku sakit. Mungkin nggih ngoten. Rambut daun ini lah bentuk fisik ya. Wadah. Mungkin soal usaha kayak ngoten. Usaha karo Gusti Allah dikau, wah aku degak. Ini tuh mungkin dalam rangka resi-resi edisi Allah. Mungkin nyambut gawe sama yang selama ini kecampuran hae wong liya sih. Jadi kan betul bisa lepas. Mungkin sampean kongsi karo dulur lah, ketepan dulur sampean itu biar modalnya modal subhat gitu. Dibang mungkin keluarga sampean katut kecampuran hasil subhat karo dusulnya juga buah gitu. Cukrek, ngerti kan konco sampean udah misah kabeh. Dulur-dulur sih biar melok-melok kongsi, melok-melok dulur saham metu kabeh wis kuwi bangkrut terus gak melu-melu. Jadi wong bangkrut biasanya koncone udah lepas. Nah, justru saat lepas itu jadi murni. Ketika sampean punya usaha modal yang paling kecil, guys, buka jadi nganuai, bakul es degan lah. Nggak terlupa mana ya. Nggak selalu bilang usaha reno-reno, melaku. Jadi makaran mobil, terus jalan dari-dari, tapi uang. Nah, saat ini terus angel, gimana di moro tua yo kelopone akeh wis tak buka warung cilik es degan ning pinggiran. Dan iki ngawiti sing awal oleh sithik bati sithik dilalah niku mulai akeh langganan wong kancane yo akeh iki dikenalane akeh sisa buka cabang kurang-kurang sak bentar iki diitung enek 50 prapatan anggere prapatan enek napa tendone piyambake es degan. Nah, saben sak tenda sedina batine 10.000. Wah, 10.000 ben 50 ning wong katahe. Pinten? Gangsal 100 iku sak 10 dina 5 juta. Lan iki lho 50 bulan setore 10-10. Dadi bocah sing nunggone niku delalah ya bocah sing biyen melok bangkrut. Wis, pokoke iki bijak nggonku, degan kok aku sing ngirimi, modal kok aku. Soal batinnya pura-pura PNKB, aku setara ada 10.000 bintino. Pokoknya ini nongko sewane bijak ini. Soal degane balik no asli ini modal setoran. Sisane duit PPN, dalam rumah lagi belum. Tapi yang merasa kulak degan dikirimi degan, bijak rasa gawe oleh karek nyewa 10.000 bintino. Dengan ini karek ongkang-ongkang ini ngomah, bintino oleh setoran 10.000. Kos dari seket tempat. 500 sewu 10 dino set 5 juta berarti lek gak ulang 15 juta. Yo biyen pas njuk maklaran mobil, maklaran kayu, mergo bangkrute mergo kecekel ngirim kayu peteng. Laus langsung jedot ngoten. Nah iki neh, justru ketika ngawiti ini iki modalnya modal murni, modal resi, ora kecampuran kayu colongan. Wong degan-degane ora tuwa. Lebih murni lagi. Itu namanya bentuk-bentuk pengenalan Allah untuk lebih dekat. Ya, ini sepakhirnya itu padha. Hawane lak beda. Padha-padha biyen maklaran sedina oleh bati. Ala opah teko penjual 100.000 teko pembeli 100.000 sedina 200.000. Ala 200.000 kadang-kadang dijung tak kancane bisane. Akan dijaluk, jereng suwe, gak? Jereng lah ngapusi sitek-sitek. Sosok ngapusi itu dari maklaran itu barang apa? Dia omong no elek dan murah, mulai nenggono pembeli ya. Barang elek dia omong no apa? Dan wani tuku barang ini pun biasa. Oh tadi gue, ini gue dengar soal tentang unsur subhati sih dari ini jenengan tersendat, jenengan terikat gak bisa amal baik. Pola obat yakeh, porawan ngamal impak. Nah, dan ini model degan ini, wow. Sebenarnya oleh berarti 500.000 itu, sabun jimah sekisan, dia yang lebokno, mengumpulung masjid itu mesti 1.000, 1.000. Nah, ini malah lancar usahanya. Sabun malam jumah lebih kisan, lumpukno fakir miskin, tidak selamatan. Sabun saulah ini kisan, ngeluk tonggo-tonggo ini, sekolah-sekolah ini, boleh, bayar SPP, borong, boleh. Yang Pak Wes itu SPP ni, di sini kafe kan bayar SPP lo. Dia dari si Pak Laran yo, gawani ini bursa saya ini dari jualan es degan, malah kendel. Jadi aku sakit mawon, bisa Allah nggak mau. Terus menawi kulo panjenengan sedoyo nampi kawan tenan, ingkang murni. Kawontenan menika bener-bener kiriman saking Allah. Salah satunggalipun bentuk pengenalan. Sebab jarane pengenalan iku terus mesti sesuatu yang di luar rancangan panjenengan.

anna muhtarallahi ta'ala aksaru sarofan wa a'zamu khataran wa anfa'u akibatan. Apa sing dipilih Gusti Allah kuwi luweh apik. Luweh akeh kemuliaane, luweh agung kepentingane, luweh manfaat pungkasane. Ya mbok apa ya sing rupa lara, apa sing rupa waras? Gitu nggih. Iku mesti luweh manfaat. Nalika Allah milihno aku dipilihno lara ya berarti lara kuwi luweh cepet alat sing kanggo keparek marang Allah. Ning suwalike nalika sampean kepengin lara terus, mergo kepenaan dirawat karo juru rawat sing ayu-ayu. Akhire karo Allah malah disengkakno diwarasno dadakan. Ya berarti waras iku luwe apik katimbang sampean lara. Mergo lek sampean lara maksiat terus lan mendino disuntiki suster sing ayu-ayu. Betul nggih? Ya, tapi lek sampean waras malah iso ngibadah sing luwe apik. Ya berarti luwe apik warase. Sampeyan nek lek sampean waras kakean maksiat. Bundino ngamuk bojone, nyambut gawene campur subat, ngoten. Ya luwe apik nalika lara lho ngoten. Lha apa sing dipilih Gusti Allah ku luwe manfaat. Yeniku lah dalam kasus Syekh Turmudi niki sing dibicara soal lara, ngoten. Yeniku al illatul lati dabbaro hali wala sauba fihi idhkana fi'lau. Mereka apa-apa boiku rupa loro, boiku rupa enak gak enak sing diatur karo Gusti Allah kanggo aku, iku mesti murni. Artinya murni sama sekali saya tidak ikut-ikut, aku gak melu-melu ngatur. Murni aturane Allah. Karena pancen apa sing tumiba sing dipilih Allah kuwi murni penggawene Allah. Jadi lek aku melok-melok ngatur berarti aku kelebu melu dadi panitia penake omong gak ngoten. Lah nek kok Gusti Allah lak langsung Allah dhewe sing ngatur, aku gari nampa iki nampa barang dadi barang murni. Fasattana baina fi'lihi bika litanjuwi wa baina fi'lika litanjubihi litanjuwi. Ada banget bedane antarane penggawene Allah, perlakuan Allah terhadap dirimu untuk menyelamatkanmu melalui cara itu dengan pekerjaanmu sendiri yang kamu berusaha untuk menyelamatkan dirimu dengan caramu. Ini ada banget ya, cara Gusti Allah nyelametno kali carane sampean mikir nyelametno niku gelis Gusti Allah. Percaya tak orang mesti zaman kalah kesalahan itu mesti kan ya kudu percaya wah. Orang percaya panjang ngoten iku dadi ne kok apa gitu lek sampean wah enggak percaya saya apa lek wis meteng enggak percaya terus disalah manut sampean nggih mboten panjenengan ngoten lho nggih nggih panjen kawula niku gelem enggak gelem kudu dipaksa. Ya ketika dipaksa niku justru saat ada suasana dipaksa itu masuki saja itu paksaan, maka langsung ketika paksaan itu sampean masuki blas unsur paksaan hilang, yang ada adalah kasih sayang. Ya mboten mergo sakjane antarané paksaané Allah kali kasih sayang Allah itu mboten bisa, mboten bisa. Ora kok lek ngene iki rahmat, lek ngene iki dudu rahmat, mboten. Rahmat ku ya mengandung siksaan. Ngerti lho nggih. Lah, siksaan itu juga mengandung rahmat. Itu pasti sakit. Itu juga ada unsur kebanggaan. Contohnya wong bal-balan itu lho. Krono ngerebut kejuaraan, gitu nggih. Wah, bola dung-dung-dung sampai garis tak apa cek gedidu ngoten iku dilu ngono wis mlebu lapangan maneh bal-balan maneh padahal lara lho ngene. Karena apa? Di dalam sakitnya orang merebut kejuaraan itu ada unsur kebanggaan yang lebih nikmat daripada sakit itu sendiri. Jadi nek saged ngolah niku urip niku enggak perlu bingung-bingung. Sule bahasane busur gitu aja kok repot ngene. Falamma ra'aitu dzalika taqqa fi 'aini ibadata saqalaini fi middari tilkal muddah fi jambi ma atani wa saratil 'illatu 'indi ni'matan wa sarat ni'matu minnatan wa saratil minnatu amalan wa saral amalu 'atfan fa qultu fi nafsi bihadza kanu yastamiruna fil bala ala thayyibin nufus ma'al haqq li hadzal ladzi inkashaf kanu yafrahuna bil bala. Mulane bangsa tak kenangen, tak pikir-pikir, taulah ale. Ibadah sing sak gunung gedine karo lara sing sak wulan tak lakoni, gitu. Ya kira tak banding-banding. Ibadah sing sak gunung itu karek sak awu gedine. Dibanding karo anugerah lara, hikmah lara sing diparingi Allah marang awakku. Niku dawuh Syekh Turmudi lho, Dik. Mengapa ketika orang sakit itu ada lompatan rohani yang tidak mungkin bisa dijalankan oleh orang yang waras? Mengapa nanti kalau lara niku kan kata sing lepas. Gitu nggih. Mulane kuwi lara akeh sing lepas, hubungan-hubungan lepas, gangguan-gangguan melok katut lepas. Justru di saat sakit niku lek sakite fisik atau sakite usaha napa sakite napa. Iku justru saat kita benar-benar murni ora enek wong liya, kejaba enek meng aku mek Gusti Allah tok. Sing kadang-kadang bojoe gak paham, sing tak rasakno iki apa niku, bojoe gak roh. Sampai bojo kadang-kadang mijet iki entol keliru duduk kono sing ora lho ngoten. Nggih ngoten nggih. Kadang-kadang lho, di saat itu justru itu saat Anda mengeluh, Anda ngalem bermanja di hadapan Allah itu murni, gak ada orang lain. Itu ada kenikmatan yang luar biasa. Kalau sampean siap menerima. Tapi kalau sampean berusaha untuk menolak-nolak itu. Kok terus sakit hilang? Ya ora. Sampean tolak itu pada lorong. Ini kan ya rugi. Ketika sampean diperkes dengan keperkasaan Allah itu. Sampean dan ngelokro mau. Ngelokro. Jangan berontak. Kok diperkes kok berontak. Ya gak bisa, gak situ disun. Iya lagi. Dan hari kau diperkes kok malah manut, setengah merem, malah disun karo pacare. Iya lagi lagi. Dan kau diperkes kok berontak-berontak, gak situ disun. Ya karena Allah pengasih. Iya pengasih pacar, ngerti mau entah. Nopo tak pengasih pacar ini, nopo. Ijik jadi pacare, juga tak nabi EKB, itu jadi bujurnya metu aslinya ini. Mulane sok-sok enten wong pacaran nopo 7 taun, 8 taun pacaran, bisa dadi bojone lagi 3 wulan pegatan. Terus nopo nalika sak durunge dadi bojone niku seluruhnya ditutup rapi, tampil serba hebat. Tampil serba baik. Tapi bangsa wis dadi bojone ana unsur tanggung jawab, ada unsur pemaksaan, ada unsur perbudakan kepada pasangannya. Maka keluarlah sifat aslinya yang sebelumnya enggak pernah diperhitungkan. Nah, niku lek kekasih sing jenenge menungso, ngoten lho nggih. Lah nek kekasih sing jenenge Allah, ketika Allah mengenalkan diri, kenali aku kekasihmu yang benar-benar tidak pernah mengkhianati kasih sayang itu. Walaupun selama ini kamu lupa, tidak ingat aku. Padahal kamu dulu pernah menyatakan bala antarabbuna. Kowe lali. Saiki kowe arep dadi kekasihku mergo kowe wis duwe iman percaya karo aku. Nah, itu malah dikeki lara. Justru saat dikeki lara niku lho, jenenge sampean diperkes karo sang kekasih. Nglokro mawon. Mengko lak malah dilus-lusan. Gitu. Tapi lek sampean berontak-berontak, ya panggah lara. Panggah lara. Nah, krana niku dirasa si Syekh Turmudi kala wau ibadahe wong sak dunya kuwi selama ibadah kuwi muncul dari kehendaknya dia dibanding dengan sakit yang diberikan Allah kepada saya, maka sakit yang aku rasakan adalah nikmat yang luar biasa. Karena nikmat maka sakit itu menjadi anugerah.

Tapi ketika Allah memberi bentuk yang lain, ini ya sing dimaksud ini. Mungkin bentuk-bentuk kegagalan, bentuk-bentuk sesuatu sing sama sekali tidak cocok kali rancangan, jenengan ampun seudzur kali Gusti Allah. Maksudnya ngoten lho. Itu sebenarnya yang paling baik dari Allah. Justru itu jalan pintas untuk menuju sukses yang sebenarnya. Betul. Soalnya kadang-kadang banyak persoalan itu tidak bisa diselesaikan di kantor, tapi justru bisa selesai di warung kopi. Gitu. Nung kantor di lobi ngene-ngene gak kena. Biasanya warung kopi petuk bos pas jalan-jalan mari main golf. Menjolo mampir di warung ngelak tenang. Jelas sampai panjang warung ngomong-ngomong lebih lori gila pak kalau saya ngintip lo tawa nih gini malah jadi malah. Seringkali terjadi begitu. Seringkali usaha pengenalan kita kepada Allah melalui wirid, melalui ibadah, melalui amal soleh yang lain yang itu munculnya dari rancangan kita sendiri. Itu lama yang hasil-hasil. Wis poso 40 dina wiridan ben bengi maca tahlil ping 10.000 apa ning ngoten. Sampai 41 dina tanggae bijine merengut jek ngamuk. Tanggae akhlak apike dereng metu. Bangga mawon akhlak sing elek sik gampang metu. Sementara sing siji dene ora usah liwat wirid-wirid ngono. Moro-moro karo Gusti Allah diprak-prak. Blak-blak itu pokoknya dijel-jel. Cara wong itu dicep-cepne nang peceret. Sing bojone purik njaluk pegat, maratuane juta wis 2 taun, usahane bangkrut gak bangkit-bangkit, omahe kadul sawahe kadul ganti omah kontrakan. Lalah duwe anak yo minggat pisan. Lalah jan, di saat seperti itu justru Anda dilepas oleh Allah untuk dipungkuh masuk dalam kasih sayang. Lek insya Allah, betul-betul. Artinya lek paham, lek sampean gowo iman, sampean nompo. Mulau faidah anzalallahu ta'ala ala abdi syai'an minal balaya fal yastas urma dakarna. Sing saya lek Gusti Allah nurunakan bilai dateng pulau panjenengan. Ya ini ku bila gede nopo cilik. Sing saya cara penampane ngaji rasa sing ngoten niku wau. Ngoten nggih. Ngaji rasa sing susun ngoten niku wau. Wal yaj'alhu nasba ainaihi wal yujaddid tadhkarahu ala nafsihi hatta yasul lahu min as-sukun wa tumanina ma yuhammilu anhu athqala dzalik wa yuzilu anhu miraratahu wa yujitu halawatahu. Ngoten. Sing sae bilai itu kita terima. Bilai itu menjadi pusat perhatian kita untuk dikelola sedemikian rupa. Dan pengelolaan bilai itu tidak dengan usaha menghindari. Tapi pengelolaan bilai adalah dengan cara bagaimana aku menyelam dalam bilai itu. Kalau aku saiki nyabrang kali kelelep, orang perlu sampai memberontak untuk gak kelelep. Malah ketatap-tatap carang sing renor-renor yang pinggir kali. Masuk saja. Mesti sangat mendalam di dalam kali. Nyelam, nyenter. Nah, akhirnya sampai kenter dibutahno terus. Akhirnya malah iso mlebu laut terus. Ora barbar, mlebu ning laut yang paling jeruh. Di sana kamu menemukan mutiara. Nanti lah ikhlas jaluk minggir terus. Orang nemu mutiara tapi nemu tai yang ketebang pinggir laut. Sama diparingi bangkrut. Kok pengen berontak, aja bangkrut. Ojo bangkrut, gak nemu apa-apa kan. Wong pagah sing dadi bangkrut wong takdiri Allah bangkrut iku piye? Lha Allah gak bangkitno sampean gak dadi wong sing gak bangkrut? Mergo pancen bangkrut itu kasih sayang Allah. Allah tidak mau melepas itu. Ditunggu terus sampai sampean sadar. Dan sadar. Sadar iku piye? Sadar iku wis ora usah ngreken soal bangkrut dan tidak. Bangkrut dan tidak padha-padha kaya Gusti Allah. Iki aku sedang bangkrut. Tak ajak bangkrutku mendekat kepada Allah. Paling-paling lah aku gak bangkrut ya lobi kenalan kuning bos-bos sing. Paling-paling ya menunggui kekayaannya paling tirang miliar, tirang triliun. Nah pilih aku lorok sing tak kenal Allah. Nah, Allah kuwi konglomerat sing paling konglo. Tapi yo seluruh saham dia yang punya, saham kehidupan ini seluruhnya milik Allah.